Adapun masalah pengobatan dengan binatang yang masih hidup, sebetulnya itu kan haram ringan. Urusan undur-undur itu. Yang paling berat itu makan riba, gunjing orang, dan sebagainya. Itu sebetulnya ya. Nah, adapun masalah undur-undur dan sebagainya, kita bisa berpindah kepada madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Diniatkan kalau harus makan undur-undur, kalau sudah memang tidak ada obat, apalagi menurut dokter memang mujarab ya. Makan saja undur-undur, alas dasar bukan madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makan dan dimaafkan. Dan itu bukan sesuatu yang berat. Haram nantinya ya. Tapi kalau untuk pengobatan aslinya ya tetap tidak ada obat dengan cara yang haram. Tapi kalau urusan binatang-binatang itu perbedaan pendapat di antara ulama, khususnya madhab Imam Malik, tidak sampai derajat haram. Tapi jangan setelah ini bikin payek undur-undur, tidak usah. Itu adalah dalam keadaan tertentu. Ibu pengen sakit atau pengen sembuh? Tidak usah mikir undur-undur kalau gitu ya. Di saat ibu sakit baru mikir undur-undur. Karena lebih murah, lebih ini, makan saja insya Allah Allah memaafkan. Jadi tidak usah pusing-pusing urusan makanan. Tapi ibu ngeri kalau makan hartanya orang lain. Makan harta waris, makan riba, hati-hati, itu lebih gede. Makan undur-undur, tidak apa-apa. Daripada makan, riba, ngeri itu. Jadi boleh saja pengobatan mengikut saja madhab lain, madhab Malik. Termasuk orang gatal harus makan kadal. Ada ya? Ada orang gatal makan kadal, muter kemana gebak-gebuk kadal. Gimana ikut madhab Imam Malik makan kadal, kalau memang tidak ada obat lain ya? Tapi jangan jadi kebiasaan kayak gatelen terus. Mau gatelen? Nggak mau, jangan hobi kadal kalau gitu. Makan ikan panggang saja ya, atau ayam panggang lebih enak. Jadi kalau urusan makanan, itu sederhana di dalam kita. Bahkan anjing sekalipun dalam madhab Malik kan tidak haram. Tapi nggak usah kita membuat soto anjing, orang nggak ada pada mau ke rumah kita nanti. Jadi urut madhab lain gampang. Akan tapi selagi kita dalam madhab Syafi'i, upayakan kita berpegang dengan madhab Syafi'i. Akan tapi dalam keadaan tertentu, ini obat ke dokter mahal, undur-undur mujarab, makan undur-undur. Cacing. Tapi cacing dibuat bubuk ya.